بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, menjaga kita di atas ketaatan, menjaga kita di masa yang akan datang dari perbuatan dosa. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sittatu Mawadi'i Minasirati, 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, وهذا هو واقع غالب الناس اليوم. Kebanyakan manusia, banyak manusia di zaman sekarang, al-kathiru minal muntasibina ilal islami, hadha waqi'uhum yuqarribuna ilallahi bisyirki. Banyak manusia yang menisbatkan kepada Islam, mereka melakukan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara syirik. Mislu ma taqarrubul musyrikuna al-awwaluna, seperti cara taqarrub yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Yadbahuna lil kubur, menyembeli di kuburan. Wayang duruna laha, bernadar. Wayatawafuna biha, wayatabarrakuna biha, bertawaf dan mencari berkah di kuburan-kuburan yang dikutuskan. Wayakuluna, mereka mengatakan, ma'abadna ghairallahi, kami tidaklah menyembah selain Allah. Lakinna haula'i rijalun salihun, mereka adalah orang-orang yang soleh yang telah mati. Wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana indallahi faqat, kami hanyalah bermaksud menjadikan mereka sebagai penyampai lidah, sebagai penyambung lidah, perantara di sisi Allah. Wallahu yaqul, dan Allah mengatakan, Allah membantah orang-orang yang mengaku mendatangi kuburan yang dikutuskan, menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat tersebut mereka jadikan perantara, lalu kemudian Allah membantahnya. Membantah berarti apa? Allah melarang keras perbuatan seperti itu. Dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil selain Allah dari para wali, mereka mengatakan, mana buruhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila wali zulfa, melainkan kami mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma aradu asyirka wala qasaduhu, ya, mereka mengaku kami tidaklah berbuat kesyirikan dan kami juga tidak pernah meminta kepada penghuni kubur. Ya, wa innama dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allah subhanahu. Mereka menyangka mereka telah melakukan ibadah, yaitu qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Yuqarribunahu ila Allah zulfa. Ya, mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Padahal sudah jelas Allah katakan walladzina ittakhadhu min duni, orang-orang yang mengambil selain Allah. Undur kaifa ya'ti asyaitanu ila bani Adam. Lihatlah bagaimana setan membisikkan mendatangi keturunan Adam. Wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam wa yujayyinuna hadhihi al-umur. Bagaimana para setan dari jenis manusia mendatangi keturunan bani Adam, kemudian para setan tersebut menghiasi perbuatan mereka seolah-olah itu bukan kesyirikan. Maka kita katakan kepada orang-orang yang seperti itu, ya, kita bantah, antum ma ta'buduna asnaman. Memang betul, kalian tidak menyembah patung, betul. Ya. Antum tawassatuna bin nasi solihina bainakum wa bainallahi. Tapi yang kalian lakukan adalah menjadikan manusia-manusia yang soleh sebagai perantara antara kalian dan Allah. Wallahu jalla wa ala, demi Allah, iktabara hadza syirkan, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara, ini adalah kesyirikan. Ya. Wa ya'buduna, dan termasuk menyembah selain Allah. Ya. Ja'alahu ibadatan. Dan ini termasuk ibadah. Ya. Kita lihat ayat yang lebih tegas lagi selain surat Az-Zumar ayat yang ketiga, di surat Yunus ayat yang ke-18. Semua orang kalau membaca terjemah depak sekalipun langsung paham. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah. Ya. Saya kira semua orang kalau membaca terjemah dan mereka menyembah selain Allah, maknanya apa? Musyrik. Dan mereka adalah orang-orang musyrik, gitu ya, kalau mau disingkat begitu. Ya. Mereka menyembah yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Lalu kemudian mereka mengklaim haula'i syufa'una 'indallah. Mereka ini kelak menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Ya. Maka orang yang mengaku-ngaku orang-orang soleh tersebut bisa menjadi pemberi syafaat, maka pengakuan mereka terbantahkan dengan surat Yunus ayat yang ke-18. Bahkan ditantang oleh Allah SWT, kul atunabbi'unallaha, katakanlah, apakah kalian yang akan memberitahukan kepada Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala. Memberitahu kepada Allah seolah-olah Allah tidak tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Harus melalui perantara dulu. Emangnya Allah tidak tahu? Nazaha nafsuhu an dzalika faqala. Lalu kemudian Allah mensucikan dirinya dengan kalimat berikutnya, amma yusyrikun. Ya. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sebenarnya ini masalahnya sudah tuntas, ya. Kita sudah tahu kalau membaca surat Yunus ayat yang ke-18. Tapi faktanya di lapangan bagaimana? Masih banyak tidak? Masih banyak. Kenapa? karena mereka tidak mau menuntut ilmu tentang tauhid. Ya. Atau dibiarkan. Ya, dibiarkan. Fasamahu syirkan, Allah mengatakan perbuatan menjadikan mereka menganggap mereka sebagai pemberi syafaat, ini adalah termasuk perbuatan syirkan, syirik. Ya. Wa hum la yusammunahu syirkan, tetapi mereka tidak pernah mengatakan itu syirik. Ya, enggak terima. Yakin enggak terima. Ya. Yusammuna talab asy-syafa'ati. Paling-paling mereka akan mengatakan kami ini dalam rangka mencari syafaat. Begitu ya. Wa yajib tanabbuh li hadza, maka wajib untuk memperhatikan ini. Ya, ada seorang dai yang membawakan tafsir Ibnu Katsir bolehnya menjadikan tawassul dengan kehormatan Nabi. Ya, padahal hadis riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Katsir sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, status riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Ya. Maksimal paling itu bertawassul dengan biijati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan Nabi. Ya. Yaitu riwayat seorang sahabat yang ingin disembuhkan penyakitnya, lalu dia bertawassul dengan kehormatan Nabi setelah beliau meninggal dunia. Riwayat itu riwayatnya lemah, tidak sahih. Maksimal paling itu. Ya, itu yang terjadi perdebatan. Ya, dan saya langsung mendengar sendiri serama di salah satu masjid di dekat rumah saya bahwa bertawassul kepada para wali, kepada orang soleh, ini adalah sunnah. Demi Allah, saya dengar sendiri di khutbah Jumat. Pertama, banyak orang yang melenceng, ya, kalau tidak punya filter, tidak punya penangkalnya, dan kemudian diyakini, nah ini sangat berbahaya. Ya, kira-kira 1 tahun yang lalu lah saya mendengar. Ya, saya luar biasa terkejut. Ya, apakah tidak pernah membaca surat Yunus ayat yang ke-18 ini? Ya. Anta darasa fil aqidati anna syirka haramun. Ya. Engkau telah mempelajari akidah bahwa kesyirikan itu haram. Wa annahu akbarul kabair, dosa yang paling besar. Wa annahu la yufaru, dan dosa yang tidak akan dimaafkan kalau dia tidak sempat bertobat. Beda dengan dosa yang lainnya. Meskipun dia tidak sempat bertobat, masih ada harapan untuk dimaafkan. Lakinna fahama syirka aina huwa. Lalu bagaimana mereka memahami syirik? Ya. Labudda an ta'rifa min a'malin nasi wa tatbiqatihim. Maka kita wajib untuk mengetahui amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh manusia, ya, sehingga kita bisa mengetahui ma huwa syirkun wa ma huwa tauhid, sehingga kita tahu mana itu syirik, mana itu tauhid. Ya. Hum yaquluna, ya, mereka mengatakan hadza min tawassul bil auliya'i was-solihin wa hadza huwa tauhid. Ini adalah tawassul dengan orang-orang soleh, dengan para wali, ini adalah tauhid. Ya. Wa hadza yuhibbuhullahu, dan ini dicintai oleh Allah. Bertawassul dengan para wali ini dicintai oleh Allah. Wa anna haula'i ibaduhu. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihuna. Hamba-hamba Allah yang saleh. Wallahu yuhibbu hadza. Dan Allah menyukai ini. Menyukai orang-orang soleh, dan menyukai kita bertawassul dengan orang soleh. Fayataqarrabuna ila Allahi biha ulai. Ya. Makanya kita bertaqarrub kepada mereka. Ini kata orang musyrik. Yusammuna dina wa yusammuna tauhida. Ya, mereka menamakan perbuatan syirik disebut dengan tauhid. Ya, dan sebaliknya yusammuna syirka tauhida. Lijahlihim wa amma basohihim. Mereka menamakan syirik dengan tauhid karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Ya, kalau kajian ini dibuka di dekat makam sultan mungkin sudah dibubarkan. Ya. Tidak akan terima. Ya. Padahal ayat-ayatnya sangat jelas ya. Ini adalah mukadimah dari kitab Sittatul Mawadi' minas Sirah. Baik, kita masuk ke pelajaran pertama dari Sirah Nabi. Ditinjau dari pembahasan tauhid. Karena Sirah Nabi itu tebal ya. Sirah Nabi itu tebal, panjang kitabnya. Namun yang diambil oleh penulis diambil dari sudut pandang tauhid. Al-maudhu'ul awwalu, pelajaran yang pertama, kisatu nujulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddassir kun fa'andhir ila qawlihi wali rabbika fasbir. Pelajaran pertama dari sirah Nabi yaitu kisah nyata turunnya wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu surat Al-Muddassir. Ya. Surat yang ayat yang pertama kali turun sebagai kabar diangkatnya beliau menjadi Rasulullah SAW. Kita lihat penjelasannya. Kisatu nujulil wahyi ay bada'ul wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam qablul ba'thati mukhalifan lima alaihi musyrikun, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, berarti apa dulu? Nabi dulu ya. Dan sebelum beliau disahkan menjadi seorang nabi, Rasulullah SAW itu sudah dijaga oleh Allah SWT mukhalifan lima alaihi musyrikun, sudah menyelisih kebiasaan orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya, dijaga ya. Rasulullah tidak pernah berbuat syirik meskipun belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dijaga. Ya, bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah ketika akan berangkat mendatangi ya semacam konser musik gitu ya. Karena zaman dulu para biduan wanita sudah ada. Rasulullah tidak bisa tertidur. Ya, dijaga oleh Allah SWT. Ya. Lam ya'budil asnam, Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Ya, para sahabat banyak yang sebelumnya musyrik. Rasulullah tidak pernah. Wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuhu, Rasulullah sudah menyelisih kebiasaan kaumnya. Wa kana yadhhabu ila gharin jabal Hira. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke gua Hira. Wa huwa gharun fi a'lal jabalil mawajihun lil Ka'bati, yaitu gua yang paling tinggi, gua yang berada di gunung yang paling tinggi yang menghadap langsung ke arah Ka'bah. Fakana yajlisu fihi al-ayyama wal ashura ya'budullaha 'azza wa jalla wa ya'tajilu 'anil nas, yang beliau bersimpuh duduk berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Ya, menyembah Allah Azza wa Jal dan menjauhi manusia. Ya'budullah Azza wa Jal ala dini Ibrahim. Rasulullah SAW menyembah Allah mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ya, salat dan seterusnya. Tapi mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Alal hanifiyati dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berada di atas agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim. ja'ahu malakun wa huwa fil ghori. Kemudian pada suatu hari seorang malaikat mendatangi beliau di dalam gua tersebut, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya. Faqala lahu, kemudian mengatakan kepada beliau, ikra. Ya. Beliau menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Li'annahu ma kana yaqra'u alaihi salatu wassalam. Ya, karena memang beliau ditakdirkan oleh Allah tidak bisa membaca. Ya, keterangannya ada dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi. Dan engkau tidak bisa membaca. Ya, min kitabin, tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa membaca kitab. Wala takhutuhu bi yaminika, dan engkau juga tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. Ya. Kana ummiyan alaihi salatu wasalam la yaqra'u wa la yaktubu. Beliau ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Wal malaku yaqulu lahu, ya, malaikat Jibril masih mengatakan, mengulang kembali, ikra, bacalah. Wa huwa yaqul, lalu kemudian beliau pun menjawab, lastu biqari'in, saya tidak bisa membaca. Summa yadhummuhu dhammatan syadidatan. Lalu kemudian malaikat Jibril memegang, ya, memegang Nabi. Summa yursiluhu wa yaqulu lahu ikra. Lalu kemudian mengulang kembali, ikra, berkali-kali. Ya. Kemudian dia pun menjawab, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca, dan seterusnya. Ya. Summa fi nihayati, lalu kemudian sampai pada akhirnya malaikat Jibril melanjutkan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Fahafidhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghafalnya. Ya. Wa hadza awwalu ma nazala alaihi min al-wahyi, inilah wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Meskipun surat ini sebagai wahyu yang pertama kali turun, tetapi ketika beliau memberikan sanad hafalan kepada para sahabat, urutannya tetap dimulai dari surat Al-Fatihah, berakhir dengan surat An-Nas. Jadi masih belum teratur karena belum selesai wahyu. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini wahyu yang pertama tapi itu di dalam Al-Quran Al-Fatihah yang pertama kali? Karena ini belum sempurna, belum selesai. Kan beliau belum, tugasnya belum selesai. Ketika selesai semua, lalu kemudian Rasulullah memberikan sanad kepada para sahabat untuk menghafal dengan urutan yang bisa kita saksikan sekarang. Jadi urutan-urutan itu tauqifiyah, berasal dari Nabi. Summa dhahaba, ya. Wa hadha awwal ma nazala alaihi min al-wahyi, dan ini adalah wahyu yang pertama kali turun kepada beliau. Wa sara bi dzalika nabiyyan, nabba'ahu Allahu bi ikra. Dengan surat inilah beliau disahkan menjadi seorang nabi. Allah SWT menambahkan dengan surat ini. Summa dhahaba ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin. Kemudian beliau pulang mendatangi Khadijah radhiyallahu anha, ya, istri beliau yang pertama. Wa dzakara laha ma hasala lahu, kemudian menceritakan apa yang beliau alami. Wa kana khaifan tar'adu faraisuhu, dalam keadaan menggigil, ya, ketakutan, ya. Mimma ra'a min hawlil mawqifi wa maji'il malaka ilaihi fi hadzal makan. Ketakutan karena didatangi makhluk, ya, yaitu malaikat. Pertama kali didatangi ya. Dan ini manusia, kita pun sama ya, ketemu dengan makhluk yang tiba-tiba muncul, untuk kita akan terkejut, mungkin kita pingsan. Wakwalah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, lakon khasyitu ala nafsi, sungguh saya dalam keadaan ketakutan, ya, gemetaran. Faqalat, lalu kemudian istrinya mengatakan, kalla wallahu la yuzika, sungguh demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu abada, selama-lamanya. Ya, istrinya menghibur beliau, ya, innaka litasara rahmah, engkau adalah orang yang suka menyambung tali kekerabatan, wa taqri doifa, dan engkau termasuk orang yang suka memuliakan tamu, wa tahmilul kalla, dan engkau suka menanggung orang anak-anak yatim piatu, wa tusibul muqdama awil makduma, dan engkau suka memberi nafkah kepada orang-orang miskin. Istadatu bisifatihi at-tayyibati ala anna Allah la yuki'u bihi ma yashahu, dan aku mendapatimu engkau memiliki sifat-sifat yang baik, dan Allah tidak akan menjatuhkanmu, tidak akan menghinakanmu, ya, li'anna sifatahu sifatun hamidatun, karena engkau memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya, wa hadza min fikhuha radhiyallahu ta'ala anha. Inilah pemahaman dari istrinya yang beliau kenal betul suaminya siapa. Lalu kemudian menghiburnya, menyebutkan bahwa engkau ini adalah orang yang baik, tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu. Tenang saja. Ya, enggak usah takut gitu ya. Kira-kira begitu. Fahiyya awalu mantom anar rasulah, beliaulah istrinya adalah orang yang pertama kali menenangkan Rasul. Wa nasiruhu wa anisuhu minal hadihil wahsyati, membantunya, menghiburnya dikala beliau dalam keadaan sedih. Wa hadha mawqifun azimun minha, dan inilah sikap yang sangat terpuji, ya, dari istri beliau. Lalu kemudian Rasulullah SAW di hari yang lainnya, ya, meminta kepada istrinya, dastiruni aibotuni, ya, tolong selimuti aku, gitu ya, selimuti aku. Wabathu, lalu kemudian istrinya menyelimutinya. Wabainama huwa kadzalika ja'ahu malaku faqala lahu, di saat beliau telah diselimuti oleh istrinya, kemudian datanglah kembali malaikat Jibril, lalu kemudian mengucapkan kepada beliau, ya ayyuhal muddatthir qum fa'andhir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Surat inilah yang mengesahkan fasal bidzalika rasulah, yang mengesahkan beliau diangkat menjadi seorang rasul. Li'annahu bihadza umira bitablighi, karena surat inilah yang memberikan isyarat beliau disuruh untuk menyampaikan, yaitu pada kata ku fa'andir, andir, berilah peringatan. Ini bentuk perintah. Fi awwali lam yu'mar bitablighi, ya. Di wahyu yang pertama beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu pada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lam yu'mar bitablighi, ya, surat Al-Alaq beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Summa ja'athu risalatu wa hiya annahu umira bitablighi, lalu kemudian datang wahyu yang berikutnya, yaitu surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka faqabir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur, wahai orang-orang yang berselimut, hanya kepada Rabbmu engkau mengagungkan, dan bersihkanlah pakaianmu, wa rujja, dan berharap fahjur, ya, tinggalkanlah. Ar-Rujja maknanya adalah al-asnam, yaitu patung atau berhala. Hada mahalu syahid, yaitu yang dibuat dari batu nisan yang diukir. Wahajruha tarquha wal ibtihadu anha. Dan Allah SWT memerintahkan untuk menghajarnya, meninggalkannya, menjauhinya dengan kalimat wahrujja fahjur. Kemudian pada kata berikutnya walirabbika fasbir, dan bersabarlah engkau. Labudda minasabri li'annal muhimmata thaqilatun jiddan wa tawilatun wa tahtaju ilasabri. Karena ini adalah ayat yang membawa pesan yang sangat penting, pesan yang sangat berat, yaitu menyuruh Rasulnya untuk mendakwahkan tauhid yang penuh dengan segala risikonya. Ya. Jadi Allah SWT pertama kali menyuruh beliau untuk menggelar kajian tauhid berdasarkan surat Al-Mudassir. Bukan pertama kali yang disampaikan kajian fikih salat. Bukan. Ya. Dan ini adalah wahyu yang kedua setelah surat Al-A'la. Perintah menjadi dai, perintah menjadi rasul. Dan yang pertama kali diperintahkan adalah warudja fahjur. Ya. Warudja fahjur maknanya adalah perintah dari Allah SWT kepada Rasulnya bin nahyi anil syirki, yaitu untuk menyampaikan kepada kaumnya, menerangkan tentang makna syirik, memerintahkan mereka untuk meninggalkannya. Awalu syai'in amaruhu bi an yanha anil syirki. Ya, pertama kali beliau diperintahkan oleh Allah untuk mencegah manusia dari kesyirikan. Wahrujah fahjur kum fa'andir. Kum fa'andir, ya, yaitu andir an-nasa anisyirki wa ibadati asnam, yang memperingatkan manusia untuk meninggalkan kesyirikan, memperingatkan manusia untuk menjauhi ibadah-ibadah kepada berhala. Andirhum anha awwalu syai'in annahu umira bil indari wa umira bihajri asnami wa tarkiha. Ya, beliau diperintahkan untuk, ya, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan kepada manusia untuk meninggalkan segala kesyirikan. Mimma yadulu ala kuturati syiriki. Ini menunjukkan bahwa perintah yang pertama kita lihat berarti di situ ada bahaya yang sangat besar. Ya. Haulai ahlul jahiliyah kanu yumarisunal qabaiha az-zina war-riba wal-kaba'ir. Padahal pada waktu itu orang-orang jahiliyah annahum yaf'aluna asya'a katsiratan ya'rifuna annaha min az-zulmi wal udwana. Orang-orang jahiliyah di zaman beliau, mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang qabaih, yang jelek. Ya, mereka melakukan zina, riba, ya, kezaliman-kezaliman yang lainnya. Tawuran antar suku, ya, di sana juga sudah ada tawuran antar kabilah. Namun Allah tidak menyuruh Rasulnya dengan materi dakwah yang lainnya, tidak. Hentikan zina, hentikan riba, hentikan dosa-dosa yang tidak. Yang diperintahkan pertama kali adalah, yaitu menyampaikan kepada manusia untuk berhenti dari kesyirikan. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna shay'an min al-ibadati yataqarrabuna biha ila Allah misal haji wal umrah was sadaqati ala al-masakin wal ihsan ilaihim wa ghairi dhalika. Dan kalau kita membaca sirah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang juga ahli ibadah, mereka ahli mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menunaikan haji, menunaikan umroh, bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya. Wa ma'a hadza indahu baqaya min ad-din Ibrahim alaihi salatu wassalam kanu yahujjuna wa ya'tamiruna wa kanu yatasaddaquna 'ala al-muhtajin. Hadhihi al-af'al thayyibatun lakin laisa ma'aha tauhidun. Meskipun mereka orang-orang jahiliyah, mereka ahli ibadah, ya, sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim masih ada. Mereka melakukan ibadah haji, umroh, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang thayyibah, perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang baik. Namun tidak disertai dengan tauhid. Ya. Wal amalu wa in kana amalan thayyiban idza lam yakun ma'ahu tauhidun fa innahu la yufidu sahibahu. Ya, mereka adalah ahli ibadah, banyak melakukan amalan-amalan yang baik, namun kalau tidak disertai dengan tauhid, seluruh amalan-amalan mereka tidak memberikan faedah sama sekali. Wa ya'maluna a'malan sayi'atan ila janibi hadhihi al-a'mali thayyibati ya'maluna a'malan sayi'atan a'dhamaha asy-syirka. Di samping mereka ahli ibadah, mereka juga melakukan amalan-amalan yang sayi'ah, amalan yang buruk, dan amalan yang paling buruk, yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya'maluna zina, mereka juga melakukan zina. Wa ya'kuluna riba, mereka memakan riba. Wayakuluna al-maisiro, dan mereka juga memakan harta dari hasil judi. Wahadhi kabairu, dan ini termasuk dosa-dosa besar. Lakin a'dhamaha, akan tetapi dosa yang paling besar adalah asyirku, ya, min ibadatil asnam wa ghairiha, ya, yaitu diantaranya menyembah berhala, mengkutuskan kuburan dan yang lainnya. Wa yataqarrabuna biha ila Allah, yataqarrabuna bihadha asy-syirku ila Allah min jahli. Ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah kesyirikan yang mereka lakukan karena kebodohan. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan mana budhu illa yuqarribuna ila Allah yusufa. Kami tidak menyembah mereka melainkan kami ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Undur kaifa ya'alu jahla bi ashabihi, ya, kita lihat bagaimana mereka melakukan keburukan, ya, yaj'alu haqqo batila, menjadikan yang hak dirubah menjadi yang batil, wal batila haqqo, menjadikan yang batil dirubah menjadi yang hak, ya, yaj'alu syirka tauhidan wa taqarruban ila Allah azza wa jalla, mereka menganggap kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah tauhid, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa hadza yutika wujuba al-ihtimami bi amri al-aqidati wa amri tauhidi wal fikhi fi dzalika. Maka dengan melihat sejarah orang-orang jahiliyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, maka wajib bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, dan berusaha untuk memahami. Ya. Wa azallaha indahum asyirku, perbuatan-perbuatan dosa besar yang paling besar yang dilakukan oleh mereka adalah kesyirikan. Wa huwa ajalla ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum kama dzakara Allah anhum annahum qalu ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna inda Allah iqtarabu annahum ya'budunahum. Orang-orang musyrik mereka sebenarnya mengakui bahwa mereka itu menyembah selain Allah. Ya. Kita lihat apa yang Allah katakan dalam surat Yunus. 16 mana buduhu, ya kami tidak menyembah mereka, ya. Lalu kemudian mereka ganti ma qasadna bihadhil ibadati illa annahum yuqarribuna ila Allahi wa yadununa anna hadha amalan thayyibun li'annahu ta'dhimu lillahi wa izlalu lillahi haitsu innahum yuqarribunana ilaihi li'annana la nasiru ilaihi illa bi ibadatihim, ya. Mereka mengatakan kami tidak bermaksud untuk menyembah mereka, melainkan kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyangka perbuatan mereka adalah perbuatan yang thayyib, ya. Dan mereka menyangka ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah, bentuk pemuliaan kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka merasa, ya, kami tidak mampu sampai langsung kepada Allah kecuali dengan menyembah orang-orang soleh, dengan menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahum yuqarribuna ila Allahi bi'amalihim shalihun. Mereka merasa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu karena mereka berkeyakinan bahwa mereka adalah orang soleh, ya. Wahum ya'unnuna al-malaikata wa ya'unnuna al-anbiya. Sebetulnya mereka itu, ya, telah melakukan perendahan kepada malaikat, ya. Mereka telah melakukan penghinaan kepada para nabi, ya. Yang mereka lakukan itu adalah sebetulnya bentuk pelecehan kepada para nabi. Mereka melecehkan Isa alaihissalam. Yataqaddunahu wasa'ito. Mereka menjadikan para nabi sebagai wasa'it, sebagai perantara, sebagai apa bahasa marketingnya, perantara, sebagai makelar. Ya, para nabi dijadikan makelar, dijadikan perantara bainahum, antara mereka wa bainallah dan Allah. Liyuqarribuhum ilallahi zulfa, untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti melecehkan, ya, melecehkan para nabi, para wali, untuk dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari amalan-amalan orang-orang musyrik dahulu yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.